Sekarang bener suka kalau saya bawakan lagu duet. Tadi ada dua request lagu bener. Maunya yang mana dulu? Sembarang wis. Sembarang. Jaluke lo sembarang ngomong. Oh jaluke sembarang Mas Gery. Manut. Manut ya. Manut. Ya wis. Spesial yang punya dinding kaca nggih. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Yupalapa, asik. Alhamdulillah, terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih. Sebentar, jangan sampai lempar-lempar.